النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في السماء لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إن الله إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى رواه البخاري ومسلم dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kunci-kunci ilmu gaib ada lima. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu ma fi ghadin illallah, tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Memastikannya tidak bisa. Ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya paling orang bisa memperkirakan, bisa merencanakan, tapi mungkin ya secara umum, akan tetapi secara rinci dan global, secara rinci dan detail, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa yang terjadi besok? Wallahu alam. Kita hanya bisa berencana bahwa besok insya Allah kita akan kerja bakti kah, besok kita akan musyawarah kah, besok kita apakah apakah, hanya rencana. Terjadi atau tidak, wallahu a'lam. Kita hanya bisa berharap. Wala ya'lamu ma taghidul arham illallah, dan tidak ada yang mengetahui apa yang dikandung oleh rahim, bertambah berkurangnya, bagaimana perubahannya janin yang ada di dalam rahim itu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu mata ya'til mataru illallah, tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya atau turunnya hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya perakiraan cuaca, perakiraan, karena barakallahu fikum, angin utara berhembus ke selatan, angin ini terjadi penaikan suhu, terjadi ini, terjadi itu, dan dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh orang-orang yang biasanya kondisi seperti itu akan mendatangkan hujankah, atau mendatangkan sekedar mendungkah, atau sama sekali tidak hujan, cerah. Baik. Itu cuma secara global. Kalau mereka mengatakan hujan, hujannya di mana? Hujan di Manado, Berawan, misalnya. Manado ini luas. Barakallahu fikum. Rinciannya bagaimana? Manado wilayah mana? Manado utara kah? Manado selatan kah? Manado mana kah? Berapa kadar air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hujan itu? Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Berapa lama, berapa banyak? Baik. Kalau perakiraan cuaca kan cuma sekedar global, itu pun wallahu alam, terkadang terjadi atau terkadang enggak. Baik. Kita baca di Manado hujan keras, ternyata cuma di Tuminting ke sana. Barakallahu fiik. Ya Manado juga betul, no? Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu illa Allah, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di negeri mana dia akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di negeri mana dia akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui si fulan mati di tempat ini, di wilayah ini. Wala ya'lamu mata taqumus sa'ah, mata taqumus sa'ah. Illallah tabaraka wa taala. Kapan hari kiamat itu ditegakkan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Rawal Bukhari Muslim. Asy-syarh hadzal haditsu fi itsbatul ilmi lillahi jalla wa ala. Hadis ini ditetapkan adanya ilmu bagi Allah jalla wa ala, maha agung dan maha tinggi. wa anna allaha alimun, dan bahwa Allah maha mengetahui. Wa fihi anna mafatihal ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan hadis ini juga mengandungi bahwa pintu-pintu ilmu gaib atau kunci-kunci ilmu gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala jalla syanu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma bil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci ilmu gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Barakallahu fikum. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh dari dahannya kecuali Allah Maha mengetahui dalam kondisi apa daun ini jatuh. Keringkah? Masih basahkah? Baik. Dan di mana jatuhnya? Kapan jatuhnya? Allah Maha mengetahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lam wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin illa wa la yabsin illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu biji pun kecuali Allah mengetahuinya di mana. Keringkah atau basahkah, di manakah, Allah Maha mengetahui. Semuanya tercatat. Jaa tafsiru hadhil mafatih fi akhir surati Luqman. Telah datang penafsiran kunci-kunci ini, kunci-kunci ilmu gaib ini di akhir surah Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sunya Allah Subhanahu wa taala di sisinya ilmu kapan hari kiamat itu. Wa yunazzilul ghaitha, dan dialah yang menurunkan hujan. Berapa banyaknya, kemanfaatan yang ditimbulkan atau kemudaratan yang ditimbulkan hanya Allah yang mengetahui. Baik. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala dengan hujan yang Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum bisa menjadikan sebagian tumbuhan subur dan sebagiannya lagi menjadi mati. Biidznillah tabaraka wa taala. Kalau Allah menghendaki, demikianlah kejadiannya. Masya Allah. Dengan asbab, bukan cuma semata-mata asbab air turun hidup. Taib. Sahih. Air bisa menghidupkan, tapi taib. Ada air yang menghidupkan makhluk yang lain dan makhluk itu yang membunuh tetumbuhan tertentu. Taib. Cendawan-cendawan ini atau jamur-jamur ini ketika turun hujan sangat hebat dia. Tapi justru dengan tumbuhnya cendawan ini, jamur ini, banyak atau ada beberapa jenis pepohonan bisa mati karena dijangkiti oleh barakallahu fikum jamur. Wa ila secara umum barakallahu fikum yuhyil arda ba'da mautiha, Allah menghidupkan negeri atau tanah setelah matinya dengan cara diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma bil arham, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam rahim. Berkembang sempurnakah atau kurangkah atau tidak jadikah? Barakallahu fikum. Berbagai macam apa yang ada dalam rahim perempuan, Allah Maha mengetahui. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada satu jiwa pun yang bisa memastikan apa yang dia lakukan besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana, di negeri mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia mendatangi satu negeri harapannya dia bisa sembuh dari penyakitnya dengan pengobatan yang dia harapkan di tempat tersebut. Ternyata Allah menghendaki bahwa kematiannya justru di tempat itu, bukan kesembuhan. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, "Idza aradallahu qabada 'abdin bi ardin ja'alallahu ilaiha haja." Kalau Allah SWT menghendaki dicabutnya nyawa seseorang di suatu tempat, maka Allah menjadikan dia memiliki kebutuhan untuk dia mendatangi tempat itu. Mau dagang kah, mau ziarah kah, mau berobat kah, mau piknik kah, atau apakah. Yang jelas Allah menjadikan dia harus mendatangi tempat itu untuk dia mati di tempat itu. Masya Allah. Hadhil mafatih al-khamsah la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci ilmu gaib yang lima ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamuha malakum muqarrabun wala nabiyyun mursal. Maka tidak ada yang mengetahui lima perkara ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak diketahui oleh malaikat yang didekatkan dan juga tidak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fahiya fil umuri allati ikhtassallahu bi'ilmiha. Maka ini termasuk perkara-perkara yang Allah mengkhususkan dirinya dalam mengetahuinya. Walihada lamma sa'ala Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalahu mata sa'ah. Oleh karena itu, ketika Jibril alaihissalatu wassalam bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu ditegakkan? Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Ayani ana wa anta sawa'un lana lamu hadal amr. Yani saya yang engkau tanya dan engkau wahai si penanya, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama bahwa kita tidak mengetahui urusan ini. Lianna hadha min ikhtisasillahi subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad dzakara hadha fil Qur'anil Karim. Faqala yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Allah telah tersebutkan dalam Al-Qur'an masalah ini tentang hari kiamat. Maka Allah berfirman, yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, tentang hari kiamat, kapan ditegakkan hari kiamat itu? Qul, katakan kepada mereka, innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakan bahwa ilmu tentang kapan ditegakkannya hari kiamat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbku. Wa qala yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah wa may yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah, wahai Rasul, engkau akan ditanya oleh manusia-manusia tentang hari kiamat, kapan hari kiamat itu. Qul innama 'ilmuha 'indallah, katakan bahwa ilmu tentang kapannya hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wama yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat adanya. Kenapa? Karena kullu atin qarib. Semua yang akan datang itu dekat. Barakallahu alaikum. Atau dikatakan bahwa sejak diutusnya Rasulullah SAW dan ditegakkannya hari kiamat itu sangat dekat dibanding dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Antara diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Awal diciptakannya bumi ini. Ya kan? Oleh karena itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang kehidupan duniawi ini sama seperti apa? Sama seperti ceret yang telah dituangkan airnya, tinggal tetesan-tetesan terakhir. Inilah umat ini. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, bu'ithu ana wassa' kahatain. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan ditegakkannya hari kiamat adalah sama seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan apa? Jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini kan selisihnya sedikit. Barakallahu fikum. Ini. Jadi tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena hadza min ikhtisasillahi azza wa jalla. وقد ذكر هذا في القرآن الكريم فقال تعالى يسألك الناس يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي وقال يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا فلا يعلم أهل متى قيام الساعة إلا الله. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ditegakkannya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa amma haula'il ladina yahsibuna liqaddiru umural hayati dunya innama hum minal kadzaba alladina yakdzibuna 'ala Allahi jalla wa ala wa yunazi'unahu fi 'ilmihi. Adapun orang-orang yang menghitung-hitung waktu kemudian mereka memperkirakan tabarakallahu fikum umur kehidupan dunia ini, mereka itu sesungguhnya adalah para pendusta yang berdusta atas Allah Azza wa Jalla dan yunazi'una itu mengambil hak Allah Subhanahu wa taala dalam masalah keilmuan ini. Baik. Masyaallah. Wa qawluhu jalla wa ala wa yunazzilu al-ghaytha. Dialah Allah yang menurunkan air hujan. Wa qawlu fi ayatin ukhra wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air hujan setelah sebelumnya mereka sudah putus asa. Fihi bayanu annahu la yastati'u ay yunazzila al-ghaytha minas sama'i ila Allah. Di sini ada keterangan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ahadun yadri aydan mata yunazzilu Allahu al-ghaytha, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan Allah menurunkan hujan. Bahwa ikhtisasul khaliq, maka inilah penghususan bagi Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Wa amma ma yukar fi wasail al-i'lami kal idaati wat tilfaz min tawaqquati haula hububir riyah wa ma asbah dhalika fahuwa laysa min babil jazm. Adapun yang disebutkan di wasail i'lam, di apa ya wasail i'lam ini, alat-alat komunikasi, alat-alat informasi, televisi, radio, kal idaah, idaah ini radio, wa tilfaz televisi, kalau sekarang internet, min tawaqquati haula hububir riyah, dari kemungkinan yang terjadi dalam masalah hembusan angin, kecepatan berapa, dari arah mana ke arah mana, barakallahu fikum, kenaikan suhu bagaimana, turunnya suhu, wa ma asbah dzalika fa huwa laysa min babil jazm. Dan yang lainnya itu bukanlah suatu kepastian, namanya juga perakiraan cuaca, barakallahu, mereka tidak bisa memastikan. Baik. Innama huwa min at-tawaqqu'atil al-mabniyati ala dhawahiri ja'ala hawa dhawahirin jawiyyah. Baik. Ini cuma ada sekedar perakiraan yang dibangun di atas penampakan cuaca. Barakallahu bikum. Naiknya suhu di wilayah ini, di daerah ini, turunnya suhu di daerah ini, perairan ini, wilayah ini, barakallahu bikum. Berhembusnya angin dari arah sini, arah situ dengan kecepatan sekian dan sekian. Baik, kemudian mereka memperkirakan wilayah ini ya, baik, kurang lebih akan turun hujan. Ya, kurang lebih. Barakallahu bikum. Apakah itu perakiraan untuk satu bulan yang akan datang, atau dua bulan yang akan datang, atau perakiraan untuk besok, atau satu pekan yang akan datang? Al-Muhim, terkadang terjadi perakiraan-perakiraan akan terjadi musim kemarau panjang. Si kemarau bagaimana? Tapi banyak itu hujan. Barakallahu fikum. Dari awal-awal tahun mereka mengatakan perakiraan curah hujan di tahun ini akan tinggi dan muncul di bulan-bulan 6. Ini sebulan 10 masih banyak hujan. Barakallahu fikum. Ya secara umum barakallahu fikum itu sekedar perakiraan cuaca dan ini bukan ilmu gaib. Wallati minal mumkin antusiba wa antukhti fala yuqalu inna haula'i ya'lamuna mimma ista'thara Allahu bi'ilmihi min nuzulil matar. Wallati minal mumkin, dan tentunya dari kemungkinan mereka bisa benar, mereka juga bisa keliru. Karena cuaca ini barakallahu fikum, terkadang angin berhembus, berhenti berhembus, barakallahu fikum. Suhu tinggi kemudian turun, barakallahu fikum. Kemudian meninggi ulang, kemudian kata itu sudah menjadi aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka dalam perkiraannya benar, terkadang juga salah. Maka tidak bisa dikatakan bahwa mereka mengetahui ilmu gaib tentang masalah diturunkannya hujan. Wa qulu jalla wa ala wa ya'lamu ma fil arham. Adapun Rasulullah Allah mengatakan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam rahim, ay al ajinnah allati fil butun. Yani janin-janin yang ada dalam rahim-rahim perempuan, perut-perut perempuan. La ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabaun allati fi butunil adamin aw allati fi butunil bahaim wal hayawanat. Samakah? Sama saja. Apakah rahim itu adalah rahim para manusia atau rahimnya para binatang atau yang lainnya hewan dari hewan-hewan? Fala ahadun yadri ma fi butuniha min haythu kunhu dhakaran aw untha. Maka tidak ada seorang pun mengetahui apa yang ada dalam perut makhluk ini. Jadi apakah laki atau perempuan, atau hidup atau mati, atau kamilul khilqah, atau naqisul khilqah, apakah sempurna bentuknya jasadnya atau kurang, artinya cacat. Fala ya'lamu kulla dhalika illa Allahu jalla wa ala. Tidak ada yang mengetahui semuanya itu kecuali Allahu jalla wa ala. Hatta al-malak wal muwakkal binafsi ruhi idza ja'a liyanfukha ar-ruh. Sampai malaikat pun yang ditugaskan oleh Subhanahu wa taala untuk meniupkan roh ke janin tersebut, fa innahu yas'alullah azza wa jalla an ajalihi, karena dialah yang bertanya kepada Allah azza wa jalla tentang ajalnya, ajalnya janin ini nantinya berapa lama umurnya, apakah cuma 2 tahun, 2 bulan, 2 pekan, 2 hari, 2 jam, atau hanya 20 menit. Ya kan? Lahir ke sana hidup 20 menit itu mati. Barakallahu fikum. Sampai malaikat yang ditugaskan untuk meniup roh ke janin itu pun dia tidak tahu apa ini, bagaimana ini nasib orang. Ajalihi wa amalihi, apa yang akan dia lakukan orang ini nanti setelah besarnya. Wa hal huwa syaqiyun aw sa'idun, apakah dia akan menjadi orang yang sengsara nantinya atau orang bahagia. Fayaktubu ma akhbarahu Allah jalla wa ala, baru setelah itu dia menulis apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya, bahwa umur janin ini hanya 2 hari, setelah itu mati. 2 bulan, 2 tahun, 20 tahun, barakallahu fikum, dan seterusnya. Baik. Amma bi khususi mastuhdath al-ana min suwaril min suwaril ash'ah allati tushakhisu al-hamla 'ala al-ajhizati al-musawwara fa yukhbiruna bi kaunihi dhakaran aw untha fa hadha laysa min al-umur ad-dakhilati fi 'ilmi al-ghaib. Adapun yang amma bi khususi mastuhdith al-an, adapun secara khusus apa yang diciptakan oleh orang sekarang dari teknologi, dari gambaran, yang muncul di layar kaca, lati tushkhisu al-hamla, yang menampakkan dan menggambarkan kehamilan sehingga nampak janin, alal ajhizatil musawwarah, dalam bentuk gambaran, ini bergerak, ini jantungnya, ini pergerakannya. Maka mereka pun mengkhabarkan tentang ini, para dokter yang melihat bahwa ini janin di dalam laki-laki atau perempuan. Fadalah saya minat umurid dakhilati fi ilmil ghaib. Ini bukan perkara yang masuk ke dalam masalah ilmu ghaib. Fainama huwa min ilmi syahadati. Ini adalah ilmu yang bisa disaksikan oleh orang. Allati tahsul biwasatil ajhizati allati tusawwiru ma fil butun. Melalui alat yang bisa memotret atau menggambarkan apa yang ada dalam perut seorang perempuan. Taib, fatudhiruhu. Wa laysa min ilmil ghaib, ini bukan ilmu ghaib, karena la ahadun ya'lamu haqiqata dhalika qabla at-tasawwi at-taswir allati tatimmu biwasatil ajhizati al-madhkura. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui taib. Sebelum adanya alat ini tidak ada seorang yang bisa mengetahui bahwa berapa orang anak di dalam ini. Barakallahu fikum. Laki atau perempuan. Tsumma law qudira annahum 'alimu bi kunu bi kaunihi dha karna unsa aw hayyan aw maytan fa hum la yadruna syai'an min ajalihi aw an 'amalihi. Taruhlah kalau mereka bisa mengetahui dan memastikan bahwa yang ada di dalam perut itu adalah laki atau perempuan, sudah mati atau masih hidup. Mereka mengetahui. Anggaplah. Walaupun di sana juga terkadang apa? Keliru. Dokter, oh laki-laki ini. Keluar ke sana, para buang. Tapi terkadang juga karena sudah terlalu banyak kesalahan dan kekeliruan dalam menebak, ini laki-laki, minta wae nanti turun dia juga nanti. Untuk mengantisipasi jangan sampai ibu ini suruh beli pakaian laki-laki semua. Dia mau lahir laki-laki nih, beli pakaian laki-laki semua. Keluar ke sana para buang. Atau kebalik aja, suruh belikan apa namanya, berbagai macam pakaian-pakaian bayi yang berwarna pink, bahkan perempuan lahir kemarin laki-laki. Barakallahu. Sehingga dokter harus berhati-hati dalam masalah ini, jangan dia memastikan. Jangan suruh persiapan untuk laki-laki ke sana, nama anak laki-laki lah kumang. Ternyata keluar perempuan. Seandainya pun mereka tahu laki dan perempuan mati atau hidup janin ini, mereka tidak mengetahui berapa lama dia hidup atau apa yang akan dia lakukan nanti dari perbuatan-perbuatan, atau apakah dia termasuk orang-orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Hatman hum la yadruna syai'an min dzalika. Pasti tidak ada seorang pun yang mengetahui dari urusan ini. Ajalnya, amal yang akan dia lakukan, sengsara atau bahagianya, tidak ada yang mengetahui. La yadruna syai'an an dzalika kama la yadruna syai'an an rizqi. Sebagaimana mereka pun tidak mengetahui tentang rizkinya. Siapa yang bisa memastikan? Rezeki orang tidak yang tahu. Usaha bisa sama, tapi rezeki belum tentu sama. Sekali lagi, usaha bisa sama, barakallahu fikum, tapi belum tentu rezeki sama. Fakullu hadhihi al-umur min al-asya'i allati ista'thara bi ilmiha Allahu azza wa jalla. Maka semua perkara ini hanya Allah SWT yang mengetahui ilmunya. Wa qawlu jalla wa ala wa ma tadri nafsun madza taksubu ghadan. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari. Fahadha min al-musallamat allati aqarra biha an-nasu qabla nuzul al-Qur'an. Itu satu yang sudah diyakini oleh manusia sebelum diturunkannya Al-Qur'an ini. Oleh hadza qala syair al-jahili Zuhair bin Abi Sulma. Oleh karena itu para ahli syair di zaman jahiliyah yang bernama Zuhair bin Abi Sulma, wa a'lamu ilma al-yawmi wal amsi qablahu walakinni an ilmi ma fi ghadin amin. Aku mengetahui apa yang terjadi hari ini dan apa yang terjadi kemarin, sebelum hari ini. Walakinnani, akan tapi aku ini, tentang ilmu apa yang akan terjadi besok, sangat tidak mengetahui. Kita kan tahu hari ini apa yang terjadi, kemarin juga tahu, untuk besok tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa'ala. Hada wa insanun jahili. Ini syair jahiliyah, diucapkan orang-orang zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Biannahu la yadri madha yumkinu ayyajriya fil ghadi. Bahwa dia tidak mengetahui apa yang memungkinkan terjadi di esok hari, aw fi al mustaqbal, atau di masa yang akan datang. Qawlu hadzal amr min ilmillahi jalla wa ala fa min babin aula ay yuqarra bidzalika man jaa ba'dahu ala marri usur. Qawlu hadzal amr min ilmillah. Keadaan perkara ini termasuk ilmu Allah Azza wa Jalla, pamin babin awla ay yuqarra bidzalika man jaa ba'dahu ala marri usur. Barakallahu fikum. Baik, orang-orang jahiliyah saja paham mengerti bahwa di hari esok tidak ada yang mengetahuinya. Baik. Ya, lebih utama lagi orang-orang yang datang setelahnya untuk mengakui keadaan yang seperti ini, barakallahu fikum, bahwa tidak ada yang mengetahui keadaan esok hari. وقوله جل وعلا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di negeri mana dia akan mati. Al-mautu la budda minhu. Kematian la budda minhu. Boleh jadi seorang tertawa-tertawa. Cengenges-cengenges. Padahal 5 menit lagi setelah dia akan mati. Dia tidak tahu barakallahu fiik. Wa qawluhu jalla wa ala wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Al-mautu la budda minhu walakin al-majhul makanuhu wa zamanuhu. Kematian adalah suatu kepastian, tapi yang kita tidak tahu adalah apa, di mana dia mati dan kapan dia mati. Hal huwa fil bar atau fil bahar, apakah dia di daratan atau di lautan, am fil jauh atau bahkan di langit, maksudnya di atas. Fala ahadun yadri mata wa aina yakunu dhalika. Maka tidak ada seorang mengetahui, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya itu, di mana terjadinya itu. Likaunhi fi ilmillahi wahdahu jalla sya'nu. Itu karena semua ilmunya ada di sisi Allah jalla wa ala. Innallaha ilmul innallaha alimun khabir. Sungguh Allah SWT maha mengetahui. Hadza mafatihul ghaib allati la ya'lamuha illallah. Ilah kunci-kunci ilmu ghaib yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa bi hadzal hadits itsbatul ilmi lillah. Hadis ini ada penetapan tentang ilmu yang dimiliki Allah jalla wa ala, wa fihi bayanu mafatihul ghaib allati dzakara Allah fi qawlihi. Di sini juga ada keterangan tentang kunci-kunci ilmu ghaib tidak ada mengetahuinya kecuali Allah di ucapannya wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci ilmu ghaib tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Fahuwa tafsirul ilayah. Wal ghaibu ma ghaba 'anil nas. Ghaib itu apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Ghaib. Wa syahada ma syahadu. Syahada yang zahir, yang nampak. Barakallahu bikum. Apa yang dia saksikan? Wallahu jalla wa ala 'alimul ghaibi wa syahada. Allah Maha mengetahui perkara ghaib dan perkara yang nampak. Ai ma fi dhahrin ma dhahara lin nas wa ma khafi 'alaihim. Apa yang nampak oleh manusia dan apa yang tidak nampak oleh manusia, Allah Maha mengetahui semuanya. Taibballahu subhanahu alimun bihi. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada sesuatu pun kecuali semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keyakinan kita. Allah Maha mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Allah Maha mengetahui yang sekarang terjadi. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi nantinya di masa yang akan datang. Dan bahkan Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya. Allah Maha mengetahui. Barakallahu fiik. Baik. Ada orang hampir-hampir saja direnggut nyawanya. Imma penyakit yang derita, wa imma hadithah, yaitu kecelakaan atau yang lainnya, barakallahu fikum, sehingga begitu dia sembuh, begitu dia terhindar dari malapetaka itu, barakallahu fikum, Allah Maha mengetahui. Seandainya betul-betul mati, seandainya, Allah Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Kita cukup sampai sini, subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, assalamualaikum. Jazakumullahu khairan.